وبركاته. إن وعليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, di antara ilmu syar'i yang sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu tentang al-fiqh, terutama fikih ibadat, karena dengan fikih ibadat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar. Maka langsung saja ya, terakhir kita membahas tentang fikih salat berjamaah, di mana kita sampai terakhir pada pembahasan ketika seorang masbuk itu ya, ketika dia kemudian masuk salat mengikuti imam, maka disebutkan di sini pendapat Hanabilah adalah bahwa rakaat yang dia lakukan bersama imam itu adalah akhir dari sholatnya, sehingga ketika dia bangkit setelah imam salam maka dia mengqadha awal dari sholatnya. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ini berbeda dengan pendapat Syafi'iyah. Misalkan Syafi'iyah berkata bahwa apa yang dilakukan oleh masbuk tersebut bersama imam maka itulah awal dari sholatnya, sehingga setelah imam salam masbuk tersebut bangkit maka dia menyempurnakan sholatnya. Dia rokaat yang dia lakukan sendiri oleh masbuk tersebut itu adalah akhir dari sholatnya. Dan ini ada perbedaan pendapat ya, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa pendapat yang kami condong lebih cenderung kepada pendapat tersebut adalah pendapat Syafi'iyah. Ya, mengingat kalau kita mengambil pendapat Hanabilah maka ada, dalam beberapa kasus kita harus melakukan berbagai penyesuaian sehingga ya hay'ah salat itu tetap sesuai dengan yakni tetap sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ala kulli hal, insyaallah rekaman ada di pertemuan sebelumnya ya, kita tidak ingin mengulangi penjelasan yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita langsung membahas perkataan penulis setelah bagian tersebut. Beliau berkata, wa yatahammalu an ma'mumin qira'atan. Imam itu ya, yatahammal an ma'mum qira'atan. Yakni bacaan imam maka itu otomatis menjadi ya bacaan makmum. Yakni makmum terwakili oleh imam dalam segi, dalam beberapa segi. Yang pertama adalah bacaan. Yang dimaksud di sini adalah bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan-bacaan yang lain, ya. Terutama Al-Fatihah. Mengingat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat, maka di sini berdasarkan perkataan penulis, dan inilah pendapat Hanabilah, makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, baik dalam rakaat sirriyah ataupun jahriyah. Ya, karena setiap apa yang disebutkan, yakni setiap apa yang dibaca oleh imam, maka itu otomatis menjadi bacaan makmum. Ya, sehingga dalam rakaat sirriyah ataupun jahriyah, kalau jahriyah ya mungkin jelas, bahkan dalam rakaat sirriyah maka ya makmum tidak wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini satu pendapat di kalangan para ulama. Pendapat lain bahkan di mazhab Hanabila, ya, di mazhab Hanabila ada beberapa pendapat. Pendapat yang kedua bahwa tetap wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah baik di rakaat sirriyah ataupun jahriyah. Dan ini yang biasanya banyak diamalkan di Indonesia. Ini juga yakni ini pendapat Syafi'i ya. Setelah imam membaca surat Al-Fatihah maka kemudian ya makmum membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga dalam masalah ini ya, makmum hanya wajib membaca surat Al-Fatihah ketika rakaat tersebut sirriyah. Misalkan di rakaat ketiga maghrib atau di rakaat ketiga dan keempat isya ya, atau di rakaat seluruh rakaat di zuhur asar dan zuhur dan asar ya, maka Di sini ya, nعم ada perbedaan pendapat, akan tapi di sini kita lihat pendapat Hanabilah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, ya yatahammalu an ma'mumin qira'atan. Yani terwakili, makmum itu terwakili oleh imam ya dalam masalah bacaan, termasuk membaca surah Al-Fatihah. Sehingga tidak wajib bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah di sirriyah ataupun jahriyah. Ala kulli hal, pendapat yang ana lebih cenderung ya, dan ini juga pendapat yakni kita menyebutkan tadi tiga pendapat ini semuanya ada di dalam mazhab Hanabilah. Ya, semuanya ada di dalam mazhab Hanabilah. Pendapat yang ana pribadi lebih cenderung adalah pendapat yang lebih menggabungkan berbagai macam dalil dalam masalah ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa makmum wajib dalam sirriyah tapi tidak wajib dalam jahriyah, ya. Dalam rakaat-rakaat sirriyah maka makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah karena dia tidak mendengarkan bacaannya imam, ya. Rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya, seluruh rakaat di zuhur dan asar. Maka makmum tidak mendengar bacaannya imam. Ya. Kecuali kalau imamnya membaca secara jahriyah di rakaat-rakaat tersebut. Ya, ini menyelisihi yang kondisi afdol, kondisi yang paling afdol tentunya. Akan tapi kalau seandainya imam membaca secara jahriyah di sholat zuhur misalkan, atau di sholat asar misalkan, maka baru pada saat itu makmum tidak wajib untuk membaca surah Al-Fatihah karena dia mendengarkan bacaan imam. Ya, maka ini pendapat yang ana lebih cenderung karena ini lebih menggabungkan berbagai dalil, ya. Di antara dalil-dalil dalam masalah ini misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah Al-Qur'an tersebut dan diamlah. Ya. Kemudian misalkan perkataan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir misalkan bahwa ya man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Ini barang siapa yang memiliki imam maka qira'ahnya imam itu juga qira'ah bagi dia. Ya ini hadis yang menyebutkan bahwa yakni itu ini seolah-olah hadis ini menyebutkan bahwa berarti ketika imam itu membaca surah Al-Fatihah baik jahriyah ataupun sirriyah maka makmum sudah terwakili karena qiraahnya imam otomatis menjadi qiraahnya makmum. Ya. Akan tetapi ya ada hadis lain, ya. Misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah. Maka yakni ini menunjukkan bahwa kita harus yakni makmum ketika dia tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'annya imam, tidak bisa mendengar bacaan Al-Qur'annya imam misalkan rakaat sirriyah ya, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah mengingat hadis ini. Maka ini menunjukkan yakni dalam rangka menggabungkan berbagai dalil, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, pendapat yang kita lebih cenderung adalah pendapat yang menyebutkan bahwa makmum itu wajib untuk membaca surah Al-Fatihah di rakaat sirriyah, akan tapi ketika rakaat jahriyah, ketika dia mendengarkan imam, maka tidak wajib bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah kita membahas segi pertama, yaitu tadi kita sebutkan makmum itu terwakili oleh imam dalam beberapa segi, makmum itu terwakili oleh imam dalam beberapa segi. Segi yang pertama adalah qiraah, segi yang kedua adalah sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu terwakili oleh imam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang makmum ya sholat di belakang imam, kemudian makmum tersebut melupakan misalkan hal-hal wajib sholat. Seperti misalkan tidak membaca Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la. Misalkan ketika ruku atau ketika sujud. Kalau dia sholat sendirian, maka dia wajib untuk sujud sahwi, karena dia telah melupakan wajib sholat. Tapi kalau dia makmum, dia sendiri yang lupa, ya, dia lupa, tapi dia makmum. Sedangkan imamnya tidak lupa, sehingga imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak masalah. Tidak masalah bagi makmum tersebut untuk tidak sujud sahwi. Ya, karena ketika dia lupa, maka bacaan yang dia terlupakan itu sudah terwakili oleh imam. Ya, imamnya tidak lupa. Maka bacaan yang dia lewatkan sebagai makmum, bacaan wajib yang dia lewatkan sebagai makmum, maka tidak yakni dia tidak harus sujud sahwi karena itu sudah terwakilkan oleh imamnya. Tentunya ya, kalau misalkan makmum itu ya tidak melakukan salah satu rukun, maka ini kebangetan ya, karena makmumnya tinggal mengikuti imam. Ya, misalkan imamnya melakukan sholat zuhur 4 rakaat, tiba-tiba makmumnya hanya melakukan sholat zuhur 3 rakaat. Di rakaat yang keempat dia tiba-tiba ngelamun dan ngelindur, dan ini berarti dia yakni kebangetan karena dia tinggal hanya mengikuti. Dalam kondisi-kondisi seperti ini maka jelas ya sholat makmum tersebut yakni ketika dia sudah tersadar maka dia tetap harus melanjutkan ya, dan yakni bisa jadi dia tidak lagi menjadi makmum dari imam tersebut, dia harus melanjutkan yakni memisahkan sholatnya, sholatnya tidak lagi berjamaah di belakang imam, akan tapi dia harus melaksanakan sholat secara sendirian. Yakni mengubah niat dari yang sebagai awalnya makmum, dia harus mengubah niatnya sebagai sholat sendiri. Akan tapi ini kasus yang sangat jarang terjadi ya, seorang makmum ketika dia sholat di belakang imam maka ya sangat kecil kemungkinan untuk dia kemudian melupakan rukun. Yang biasanya terjadi adalah dia melupakan wajib sholat. Dia tidak membaca misalkan Rabbi Firli, dia tidak membaca Subhan Rabbil A'la misalkan ya. Maka dalam kondisi seperti ini ketika dia makmum yang mengikuti imam sejak awal sholat, maka yatahammalul imam an ma'mumin fi sujudis sahwi. Ya, maka makmum itu sudah terwakili oleh imam dalam masalah sujud sahwinya tersebut. Yakni dalam masalah qiraahnya ya, dan dalam masalah sujud sahwinya. Dia tidak perlu sujud sahwi karena imamnya tidak lupa. Baik. Sekarang bagaimana kalau tentunya ya, tentunya kalau yang lupa imam, tetapi makmum tidak lupa, maka tentunya nanti imamnya akan melakukan sujud sahwi dan makmum harus mengikuti imam dalam masalah tersebut. Yani makmum harus mengikuti imam. Ketika imamnya sujud sahwi, maka makmumnya juga sujud sahwi. Ini kalau makmumnya dari awal, mengikuti imam dari awal sholat. Bagaimana kalau makmumnya masbuk? Ya, bagaimana kalau makmumnya masbuk? Ya, maka misalkan ketika seorang masbuk, kemudian ya dia imamnya lupa. Nah, sekarang imamnya lupa di mana posisinya? Ada dua kemungkinan. Di rokaat yang masbuk tersebut sudah masuk mengikuti imam, atau di rokaat sebelum masbuk masuk mengikuti imam, masuk sholat mengikuti imam. Ada dua kemungkinan. Kalau misalkan ya, kita bahas kemungkinan pertama terlebih dahulu. Kalau misalkan ya ada makmum masbuk, kemudian setelah dia sholat di belakang imam, kemudian imamnya lupa. Nanti ketika imamnya lupa, maka tentunya nanti di akhir sholat dari si imam dia akan sujud sahwi. Ketika dia sujud sahwi, ya nanti ada dua kemungkinan, sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Kalau sujud sahwinya setelah salam, maka tidak perlu bagi si makmum untuk mengikuti sujud sahwi karena imamnya salam terlebih dahulu. Setelah imam salam, makmum langsung saja berdiri ya untuk melanjutkan sholatnya. Adapun imam melakukan sujud sahwi setelah salam, maka ya sudah biarkan saja karena tidak mungkin makmum tersebut ya, makmum masbuk tersebut mengikuti imam salam juga, padahal sholatnya belum selesai gitu ya, sholatnya belum sempurna. Jadi tidak boleh bagi dia melakukan salam. Yakni ketika imamnya salam, dia langsung bangkit. Jadi walaupun imamnya melakukan sujud sahwi, setelah salam, dia tidak perlu mengikuti imam dalam masalah tersebut. Karena dia sudah, waktunya sudah harus bangkit. Nah, tetapi di akhir sholat dari si masbuk tadi, ya, di akhir sholat, dia harus melakukan sujud sahwi. Ya, dia harus melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi kesalahannya ya dilakukan ketika dia sudah masuk bersama imam, ketika dia sudah sholat di belakang imam, ya, sehingga dia harus melakukan sujud sahwi. Adapun kalau imam tersebut melakukan sujud sahwinya sebelum salam, maka masbuk tersebut mengikuti sujud sahwi juga bersama imam. Kemudian setelah imam, ketika imam salam, makmum masbuknya berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, ketika di akhir sholat dari si masbuk tersebut, dia harus sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sujud sahwi yang dilakukan olehnya bersama imam itu bukan sujud sahwi. Ini itu sujud sahwi bagi imam, tapi bukan sujud sahwi bagi makmum masbuk tersebut. Itu adalah sujud sahwi bagi imam dan makmum yang lain yang mengikuti imam dari awal, akan tapi itu bukan sujud sahwi bagi makmum masbuk tersebut. Mengapa? Karena ya sujud sahwi itu letaknya di akhir sholat. Tidak ada sujud sahwi letaknya di tengah-tengah sholat. Adapun sujud sahwi yang dia lakukan bersama imam itu hanyalah dalam rangka dia mengikuti imam saja. Ya, innama ju'ilal imam liutama bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam dalam rangka untuk diikuti. Ya, jadi dia melakukan sujud sahwi di tengah-tengah sholat itu hanya dalam rangka mengikuti imam. Bukan dalam rangka sujud tersebut sebagai sujud sahwi bagi si makmum masbuk tersebut. Ya, sehingga wajib bagi makmum masbuk tersebut untuk mengulangi sujud sahwinya di akhir sholatnya. Ya, kenapa? Karena yakni sujud sahwi yang di tengah-tengah tadi itu bukan sujud sahwi, bukan teranggap sujud sahwi bagi masbuk tersebut. Taib, ini kemungkinan pertama, yaitu ketika imam lupa ketika si masbuk sudah mengikuti sholat di belakang imam. Sekarang bagaimana kalau imamnya itu lupa sebelum masbuk tersebut sholat di belakang imam? Jadi misalkan yakni sholat isya, kemudian imamnya lupa di rokaat pertama, kemudian masbuk masuk di rokaat kedua, sehingga yang dilupakan oleh imam itu yakni tidak dilakukan bersama makmum masbuk tersebut, karena makmum masbuk tersebut baru masuk sholat mengikuti imam yakni setelah imam tersebut lupa. Maka dalam kasus ini nanti lagi-lagi ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan apakah imamnya itu sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka si makmum masbuk mengikuti sujud sahwi bersama imam. Ketika imamnya salam setelah sujud sahwi, maka baru makmum masbuk tersebut berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, ketika rokaatnya sudah selesai semua, sudah rokaat terakhir, tidak perlu bagi makmum masbuk tersebut untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena yani hal yang lupa yang dilakukan oleh imam itu terjadi ketika dia belum menjadi makmum dari imam tersebut. Jadi jelas di sini ya bahwa tidak perlu bagi makmum masbuk tersebut untuk sujud sahwi nanti di akhir sholatnya. Adapun dia mengikuti imam di tengah-tengah sholat tadi sujud sahwi, kenapa? Karena ya itu hanya dalam rangka untuk mengikuti imam saja, bukan dalam rangka itu sebagai sujud sahwi. Bukan dalam rangka sujudnya itu sebagai sujud sahwi. Baik, sekarang bagaimana kalau imamnya itu sujud sahwinya setelah salam? Maka dalam kasus ini ketika imamnya salam, si makmum masbuk langsung berdiri. Walaupun imamnya sujud sahwi setelah salam, tidak perlu bagi makmum masbuk tersebut untuk mengikuti, karena tidak mungkin bagi dia untuk salam di tengah-tengah sholat. Sholatnya belum selesai bagi makmum masbuk. Dia harus menyempurnakan rokaat yang dia ketinggalan, begitu ya. Nah, ketika rokaatnya sudah dia sempurnakan semuanya, di akhir sholat tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena hal yang lupa yang terjadi tadi, yang dilakukan oleh imam tadi, itu terjadi ketika dia belum masuk sholat mengikuti imam. Jadi jelas di sini kaidahnya adalah ketika hal yang lupa tersebut terjadi ketika makmum masbuk sudah masuk sholat di belakang imam, maka ya di akhir sholat makmum masbuk tersebut harus sujud sahwi. Dan ini biasanya banyak lupa, yakni makmum masbuk merasa ketika dia sudah mengikuti imam sujud sahwi di akhir salat, di akhir salatnya imam, itu merasa sudah tercukupi sehingga dia tidak melakukan sujud sahwi di akhir salat. Maka ini kita katakan ini adalah kesalahan ya. Kesalahan karena makmum masbuk tersebut harus melakukan sujud sahwi di akhir salatnya. Taib. Jadi ini yang dimaksud makmum masbuk tersebut tidak terwakili. Ini yani sujud sahwinya imam tidak, yakni si makmum masbuk tersebut tidak terwakili oleh imam dalam sujud sahwinya imam. Jadi imamnya sudah sujud sahwi, tapi masbuk tersebut dia harus mengikuti imam sujud sahwi, tapi nanti di akhir sholat dari si masbuk dia tetap harus sujud sahwi lagi. Sehingga bagi makmum masbuk sujud sahwinya tidak terwakili oleh imam. Tapi bagi makmum yang bukan masbuk, ya yakni makmum yang mengikuti imam dari awal, maka sujud sahwinya terwakilkan oleh imam. Kemudian setelah itu wa tilawatan. Wa tilawatin, yakni sujud sahwin wa tilawatin. Yakni sujud tilawah. Yakni ketika misalkan ya, ketika misalkan imam membaca surat yakni ayat sajadah ya, membaca, ketika membaca surat pendek ada ayat sajadah di situ, kemudian yakni imamnya sujud tilawah, maka makmumnya juga mengikuti imam sujud tilawah begitu ya. Maka ini yang dimaksud, jadi sujud tilawah masuk juga terwakilkan, makmum terwakilkan oleh imam dalam masalah sujud tilawah. Taib. Kemudian sehingga yang dimaksud di sini, kalau misalkan imamnya tidak sujud tilawah, maka makmumnya juga tidak sujud tilawah. Jadi makmum mengikuti imam. Makmum mengikuti imam. Demikian pula kalau misalkan ya, yakni kalau misalkan dalam membaca surat pendek, misalkan dalam ketika misalkan rakaat sirriyah misalkan, kemudian makmum membaca surat pendek juga, kemudian ayat yang dia baca misalkan ada ayat sajadah di situ ya, ada ayat sajadah di situ ya, maka makmum tidak perlu sujud tilawah karena imam tidak melakukan sujud tilawah. Ini diantara makna dari terwakilkan di sini, tahammalu al imam an makmumin fi sujud tilawah, yakni walaupun makmumnya membaca ayat sajadah di salatnya, tapi dia makmum, imamnya yakni tidak melakukan sujud tilawah, maka tidak perlu bagi makmum untuk melakukan sujud tilawah. Dalam konteks ini sujud tilawahnya terwakilkan oleh imam. Yani imam tidak melakukan sujud tilawah, maka dia ikuti imam tidak melakukan sujud tilawah walaupun makmum tadi membaca ayat sajadah di rakaat sirriyahnya. Baik. Kemudian sutrah. Makmum terwakili oleh imam dalam masalah sutrah. Yakni sutrahnya imam itu menjadi sutrahnya makmum juga. Sehingga tidak masalah bagi seseorang misalkan ya, ketika dia lewat di depan makmum, maka tidak masalah. Tidak boleh bagi dia, yang tidak boleh bagi dia adalah tidak boleh yakni lewat di depan imam ya. Taib. Kemudian wa du'a kunutin. Doa kunut itu terwakilkan, makmum terwakilkan oleh imam, sehingga yang dibaca oleh makmum ketika imam membaca doa kunut ya, dan telah kita sebutkan sebelumnya pendapat Hanabilah mengatakan bahwa kunut itu hanya disyaratkan di witir, tidak di sholat fajar atau sholat subuh. Maka ketika imam membaca doa kunut, maka makmum cukup mengaminkan saja ya, kecuali kalau misalkan makmum tersebut tidak bisa mendengar doa kunutnya imam, maka makmumnya juga membaca doa kunut. Baru pada saat itu makmumnya membaca doa kunut juga. Ketika dia tidak bisa mendengar bacaan kunutnya imam. Kemudian penulis berkata wa tasyahhudan awal idza subiqa bi raq'atin. Tasyahhud awal ketika masbuk tersebut terlambat satu rakaat. Seperti misalkan imamnya melakukan salat yakni kita melakukan salat Isya, kemudian makmum masbuk tersebut baru masuk di rakaat kedua. Ketika di rakaat kedua maka tentunya imam akan melakukan tasyahud awal. Maka dalam rangka mengikuti imam, makmum harus mengikuti imam tasyahud awal juga. Taib. Nah, ketika makmumnya itu naik bangkit ke rokaat berikutnya, berarti sekarang imam rokaat ketiga dan itu rokaat kedua bagi si makmum, ya, maka ya harusnya si makmum tasyahud awal di akhir rokaat kedua. Akan tapi imamnya tidak melakukan tasyahud awal karena bagi imam ini rokaat ketiga, maka ini tidak masalah. Telah kita katakan ya sebelumnya, kita telah kita baca di kita penulis di sini bahwa tasyahud awal itu termasuk wajib sholat. Ini berarti makmum tersebut tidak melakukan tasyahud awal di tempatnya di akhir rakaat kedua. Maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mengapa? Karena dia adalah makmum masbuk. Dia mengikuti harus mengikuti imam. Ya, sehingga tasyahud awalnya tersebut diwakilkan oleh imam. Ini yani sudah terwakilkan oleh imam. Ya, maka tidak perlu bagi makmum masbuk tersebut untuk sujud sahwi. Mengapa? Karena memang bukan tempatnya dia untuk melakukan tasyahud awal di akhir rakaat keduanya atau di yakni berarti rakaat ketiga dari imam. Jelas kalau itu yakni misalkan salat Isya, maka imamnya tidak akan melakukan tasyahud di akhir rakaat ketiga. Baik. Kemudian penulis berkata wal aula ayyashra'a fi af'aliha ba'da imamin. Ya, yang utama adalah harus makmum itu bersegera untuk melakukan perbuatan-perbuatan sholat setelah imam tersebut melakukan perbuatan-perbuatan sholat tersebut. Ketika imamnya rukuk, maka segera setelah imam rukuk, makmum juga rukuk. Tidak boleh, yakni terlalu lama. Imamnya rukuk, kemudian makmumnya masih 10 detik kemudian baru rukuk. Ini terlalu lama, ya. Sehingga, yakni yang paling utama adalah harus bersegera mengikuti imam. Ya, harus bersegera mengikuti imam. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yani imam itu dijadikan imam dalam rangka untuk supaya dia diikuti. Ya. Jadi yang dimaksud dengan diikuti di sini maksudnya adalah berarti makmum tersebut harus bersegera ya mengikuti gerakan imam. Fa in wafaqahu fiha aw salamin kuriha. Nah, sekarang bagaimana kalau makmum melakukan gerakan salat sama serempak dengan imam. Imamnya rukuk, makmum juga rukuk berbarengan. Imamnya i'tidal, makmum juga i'tidal berbarengan. Imamnya sujud, makmum juga sujud berbarengan. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah makruh, ya, akan tapi salatnya sah. Salatnya sah akan tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini tidak masuk dalam hadis tadi, ya, tidak masuk dalam hadis tadi. Yang dimaksud liyutamma bihi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang dimaksud liyutamma bihi adalah diikuti. Kalau serempak maka ini bukan bukan termasuk dalam makna mengikuti imam, ya. Akan tapi ini hukumnya makruh saja, salatnya tetap sah, ya, akan tapi hukumnya makruh. Au salamin. Ya, demikian pula serempak dengan imam dalam salam. Ini salam ketika di akhir sholat, imam salam, serempak makmum juga salam. Ini hukumnya makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Ya, mengapa? Karena kembali lagi ke hadis yang tadi, ini tidak masuk dalam makna liyutamma bihi. Ya, akan tapi ini tidak cukup kuat untuk kemudian membatalkan sholat dari makmum tersebut. Itu mengapa Hanabilah berkata ini makruh. Kemudian, ya, wa in sabaqahu haruma. Akan tapi kalau misalkan makmum tersebut melakukan gerakan sholat mendahului imam, rukuk duluan sebelum imam rukuk, i'tidal duluan sebelum imam i'tidal, sujud duluan sebelum imam sujud, maka ini haram, ya, hukumnya, yakni haram. Kenapa? Karena, ya, ini jelas-jelas melanggar hadis tadi, ya, ini berarti tidak mengikuti imam. Ya, kalau serempak maka ini sudah mulai, ya, yakni sudah mulai menyelisih hadis tadi, inna maju ilal imam liyutama bihi, ya, akan tapi ya para ulama mengatakan karena ini serempak ya, maka semoga ini masuk, masih masuk dalam makna hadis tersebut, sehingga hukumnya cuma makruh. Akan tapi kalau mendahului, maka ini jelas-jelas menyelisih hadis tadi, sehingga hukumnya haram. Taib. Wa in kabbara li ihramin ma'ahu aw qabla itmamihi lam tan'aqid. Nah, sekarang ya permasalahannya bagaimana kalau takbiratul ihram? Ini permasalahan yang lebih serius dari gerakan-gerakan salat yang lain. Karena takbiratul ihram ya itu sangat penting. Ketika seorang makmum melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Ya. Ketika melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan imam, maka sholat makmum tersebut tidak sah. Ya, sholat makmum tersebut tidak sah. Mengapa? Karena yakni seseorang yang sholat, ya, seorang makmum yang sholat mengikuti imam, dia harus yakni dia harus masuk setelah imam tersebut sempurna takbiratul ihramnya. Kalau serempak maka ini berarti ya, ini berarti dia masuk, yakni dia mengikuti imam tersebut sementara imam tersebut belum sempurna memasuki salat, belum sempurna, belum selesai takbiratul ihramnya, maka salat makmum tersebut tidak sah. Apalagi kalau mendahului imam dalam masalah takbiratul ihram, ini lebih tidak sah lagi. Ya. Lebih tidak sah lagi. Maka dalam takbiratul ihram bahkan serempak saja tidak boleh. Ya. Kalau serempak dalam ruku, serempak dalam i'tidal, serempak dalam sujud, maka tadi hukumnya makruh. Tapi kalau serempak dalam takbiratul ihram hukumnya haram, bahkan tidak sah. Wa in sallama qablahu amdan bila uzrin aw sahwan wa lam yu'idhu ba'dahu batalat. Ya. Kemudian kalau makmum tersebut mengucapkan salam sebelum imam secara sengaja, maka sholatnya batal. Ya, dan yakni ini berarti ya, misalkan kita bayangkan imamnya tasyahud akhir, makmumnya tasyahud akhir, sebelum imam salam, makmumnya salam duluan. Maka ini sholat makmum batal kalau dia melakukannya secara sengaja tanpa uzur. Kalau dengan uzur, ya kalau misalkan makmum melakukan hal tersebut karena ada uzur tertentu. Apa contoh uzur tertentu di sini? Contohnya misalkan makmum tersebut sudah kelewat sakit misalkan, sudah mau pingsan. Ini khawatir kalau masih menunggu imam maka khawatir pingsan. Langsung saja dia mengubah niatnya, sholat sendirian, langsung dia salam lebih dulu. Maka ini tidak masalah. Ya, maka ini tidak masalah. Atau misalkan dia kelewat ngantuk. Sehingga kalau dia masih menunggu imam, maka bisa jadi ini jatuh di tempat ya, roboh di tempat karena kelewat ngantuk. Dalam kasus tersebut boleh bagi dia untuk salam duluan. Nah sekarang bagaimana kalau, jadi ini sengaja karena ada uzur ya. Kalau sengaja tanpa uzur tidak boleh, sengaja dengan uzur boleh. Sekarang bagaimana kalau tidak sengaja, lupa misalkan. Dia lupa atau dia merasa bahwa imam sudah salam, sehingga dia salam. Tapi setelah dia salam selesai, loh ternyata kok imamnya baru salam. Nah itu berarti dia baru menyadari kesalahannya sekarang. Ternyata yang dia dengar itu bukan salam dari si imam. Salam dari orang di luar masjid misalkan. Misalkan ya, ini pernah terjadi pada, bukan pada Anda tentunya, alhamdulillah ya, tapi Anda pernah mengalami teman Anda demikian ya. Dia salam karena dia merasa imamnya yang salam, padahal ini orang di luar masbuk bertemu, assalamualaikum, dia merasa itu salam dari imam ya. Allahul musta'an. Maka dia salam, kemudian setelah dia salam selesai, khalas. Ya, entah kenapa dia tidak melihat orang-orang lain, kenapa orang lain tidak salam juga begitu ya. Kan tapi ketika dia salam, kemudian imam baru salam, dia baru menyadari sekarang bahwa yang dia pikirkan salam dari imam tadi ternyata bukan dari imam. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengulangi salamnya. Ya, wajib bagi si makmum tadi harus mengulangi salamnya. Kenapa? Karena salam yang tadi ma'zur, dia lupa, dia tidak sengaja. Sehingga ketika dia baru menyadari kesalahan tersebut, dia harus mengulangi salam. Kalau dia tidak mengulangi salam, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salam yang tadi ma'zur, kemudian setelah imamnya salam, dia tidak melakukan salam lagi. Berarti bagaimana sholatnya? Dia tidak melakukan salam, kemudian dia tiba-tiba berdiri, kemudian pergi dari masjid atau melakukan hal lain. Itu berarti sholatnya tidak dia selesaikan. Ya, maka dan juga dia tidak melakukan perintah Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu mengikuti imam. Ya, inna maju'ilal imam liyutama bihi. Itu hadis asal dalam masalah ini. Maka dalam masalah ini, ya, tidak boleh bagi dia untuk kemudian tidak mengulangi salamnya. Wajib bagi dia untuk mengulangi salamnya tersebut. Baik. Kemudian penulis berkata, wa sunnal li imamin at-takhfifu ma'al itmam. Disunnahkan bagi imam untuk meringankan salatnya, tapi tetap menyempurnakan sholatnya tersebut, tapi meringankan. Ya, mengapa demikian? Hikmahnya para ulama menyebutkan supaya orang-orang di belakangnya, para makmum itu tidak menggerutu dalam hati. Ya, dan ini sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, disebutkanlah para ulama, yang disebutkanlah para sahabat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling ringan sholatnya. Tapi sempurna sholatnya, tapi ringan gitu ya. Beliau meringankan sholat ketika beliau menjadi imam. Akan tapi kalau beliau sholat sendirian, sholat malam misalkan, maka kita tahu, sudah mengetahui hadis ya Aisyah radhiyallahu anha ya, yang menanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW sholat sampai ini kakinya bengkak. Maka ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ketika seorang itu sholat sendiri dengan ketika seorang tersebut menjadi imam sholat. Kemudian wa tatwilu qiraatil aula 'ani tsaniyah. Disunnahkan bagi imam untuk memperpanjang atau memiliki bacaan yang lebih panjang di rakaat pertama daripada di rakaat kedua. Ya, ini lagi-lagi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di antara perbuatan yang beliau rutin lakukan adalah kiro'ah untuk rokaat pertama itu lebih panjang daripada kiro'ah untuk rokaat kedua. Kecuali yang dikecualikan, misalkan ya sholat Jumat misalkan membaca surat Al-A'la di rokaat pertama dan surat Al-Ghashiyah di rokaat kedua. Sholat Jumat atau sholat Id ya membaca surat Al-A'la di rokaat pertama kemudian membaca surat Al-Ghashiyah di rokaat kedua. Dan kita mengetahui bahwa surat Al-Ghashiyah lebih panjang sedikit daripada surat Al-A'la. Ya, sehingga ini pengecualian, tidak masalah. Ya, inam. Kemudian wa intidharu dakhilin illam yashukku ala ma'mumin. Disunnahkan bagi imam untuk menunggu orang yang baru mau masuk mengikuti imam. Jadi misalkan imam sedang rukuk, kemudian imam menyadari bahwa ada orang yang masbuk baru masuk masjid, sedang bersiap, sedang bergegas untuk menuju ke saf untuk kemudian mengikuti imam. Ya, maka disunahkan bagi imam untuk menunggu orang tersebut, memberikan kesempatan bagi makmum masbuk tadi untuk masuk bersama imam dalam rukuknya sehingga dia tetap mendapatkan satu rakaat tersebut. Misalkan, atau imamnya sudah mau salam di tasyahud akhir dan imamnya menyadari seperti ada yang masbuk, maka imamnya masih menunggu sedikit, memberikan kesempatan bagi makmum masbuk tersebut untuk masuk sholat bersama imam. Maka ini disunahkan jika itu tidak memberatkan bagi makmum yang sudah ada. Kalau misalkan menunggunya terlalu lama, misalkan imam memprediksi ini bakal menunggu terlalu lama karena makmum masbuknya masih parkir motor di depan, begitu ya. Tentunya dia imamnya rukuk, kemudian anda dapat pelajaran bahwa disunahkan untuk anda menunggu. Makmumnya masih baru masuk pintu gerbang masjid, masih parkir, masih cari parkiran, masih harus ambil wudu. Tentunya tidak mungkin bagi imam untuk menunggu dalam posisi rukuk seperti itu, ya, menunggu yakni makmum yang masbuk telatnya kebangetan tadi gitu ya. Maka dalam masalah tersebut, dalam kasus tersebut, ya, maka imam langsung lanjut saja. Mengapa? Karena itu akan memberatkan bagi makmum yang ada di belakangnya dan memuliakan makmum yang sudah berada di situ lebih utama daripada makmum yang masih yang terlambat, yang masih belum masuk sholat. Baik. Kemudian setelah ini penulis membahas tentang fikih tentang imamah, fikih menjadi imam. Siapakah yang lebih utama untuk menjadi imam? Kemudian siapakah yang sah untuk menjadi imam? Kemudian kira-kira topiknya akan berkisar seputar topik-topik ini. Akan tapi ini cukup panjang juga kalau dibahas. Kalau kita bahas sekarang maka ini baru sampai setengah 10 baru selesai atau bahkan lebih ya. Jadi mungkin Anda cukupkan sampai di sini ya. Ini adalah pembahasan tentang fikih salat berjamaah bagian kedua ya. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah tentang fikih yakni menjadi imam atau siapakah yang berhak menjadi imam dan seterusnya. Baik, demikian dari Ana. Silakan kalau ada pertanyaan atau Ana kembalikan kepada moderator Pak Dedi. Nah, syukran wa jazakallahu khair Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh barokah ini. Ustaz, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang masuk pertanyaan melalui chat room dan saya akan langsung bacakan saja Ustaz ya. Ya. Nah, yang pertama pertanyaan dari Ummu Umaymah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau misal kita sholat fardu di tempat umum seperti musola, kemudian tidak lama setelahnya datang beberapa orang-orang dan mereka sholat jamaah. Pada kondisi seperti ini, apakah lebih baik membatalkan sholat agar ikut sholat jamaah atau lanjutkan saja sholatnya? Silakan Ustaz. Baik, lebih baik lanjutkan sholat ya, karena yakni dia sudah masuk dalam sholat tersebut, ya hendaknya selesaikan sholatnya tersebut. Ya, adapun kalau ini berarti konteksnya mungkin sholatnya sendirian ya. Adapun kalau dia sudah selesai, kemudian dia melihat jamaah belum selesai, kemudian dia ingin mengulang sholatnya, tapi sekarang dalam rangka mengikuti, yakni dalam rangka berjamaah, gitu kan? Maka tidak masalah bagi dia. Akan tapi lebih baik sempurnakan sholatnya yang sudah dia masuki tersebut, yang sudah dia lakukan tersebut. Nah, baik. Syukran Ustadz, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya dari Ahi Nugraha. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkait sikap makmum mengikuti imam, jika kita di belakang imam subuh, Syafi'iyah, di mana beliau membaca doa kunut subuh, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Apakah dalam, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam duduk tasyahud akhir sholat subuh, kita juga harus posisi tawaruk dan bukan iftiros, mengingat kita mengaminkan doa kunut subuh beliau di yang dirajihkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang berpendapat dalam sholat rakaat berapapun, saat duduk tasyahud akhir harus posisi tawaruk. Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz. Enam. Ketika kita misalkan memilih pendapat bahwa tidak ada kunut subuh, tidak ada kunut subuh ya, tidak disyariatkan kunut subuh secara rutin, maka ketika kemudian imam melaksanakan pendapat tersebut, dan ini adalah pendapat resmi mazhab Syafi'i, jadi kita tidak masalah dengan pendapat ini ya. Sekali lagi Anda katakan bahwa sebagian ulama, na'am, mereka berpendapat ini bid'ah. Tapi kita lihat, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ini tidak sama dengan bid'ah Jahmiyah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Khawarij, berbeda. Berbeda pendapat yang ada dalam masalah ini karena apakah hadisnya bisa dijadikan hujah atau tidak. Apakah hadis yang melandasi kunut subuh, rutin kunut subuh itu bisa dijadikan hujah atau tidak? Bagi ulama yang mengatakan, na'am hadisnya bisa dijadikan hujah, maka mereka akan melaksanakan amalan tersebut. Dan bagi ulama yang mengatakan hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah, maka mereka akan mengatakan ini tidak ada dalilnya, atau dengan kata lain ini bid'ah. Jadi ini masalah ijtihadiyah, murni masalah ijtihadiyah. Jangan kemudian setiap para ulama mengatakan ini bid'ah, kemudian kita langsung meyakini bahwa ini permasalahan bid'ah yang membuat pelakunya ahlul bid'ah, pelakunya fasik dan seterusnya. Tidak. Ini masalah murni ijtihadiyah. Ini adalah pendapat resmi mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan ya mazhab Syafi'i, bahkan dari Imam Syafi'inya sendiri rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa kunut subuh rutin itu disyariatkan. Nah, sehingga ketika imam melakukan kunut subuh secara yakni melakukan kunut subuh secara rutin, kemudian kita makmumnya, maka kita mengaminkan, tidak masalah. Ya, kita mengaminkan imam tersebut. Bahkan misalkan kalau kita misalkan menjadi imam dan kita mengetahui bahwa mayoritas masyarakat di masjid tersebut, mayoritas jamaah mengamalkan mazhab Syafi'i dalam masalah ini, maka tidak masalah bagi kita untuk melakukan kunut, yakni membaca kunut subuh, tidak masalah dalam rangka untuk menghindari yakni perdebatan dan pertikaian ya setelah sholat. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan di sholat subuh tentunya ya kalau memilih pendapat mazhab Syafi'i maka duduknya tawarruk, sedangkan kalau memilih pendapat Hanabilah, pendapat Hambali, maka duduknya iftirash di akhir sholat subuh. Ya, mazhab Hambali berpendapat duduknya itu seperti duduk ketika tasyahud awal. Ya, itu pendapatnya Hambali. Adapun pendapatnya mazhab Syafi'i, duduk di akhir sholat subuh sama seperti akhir sholat maghrib, akhir sholat zuhur, akhir sholat asar, duduknya tawarruk, yakni kaki kiri di bawahnya betis kanan, ya. Di bawahnya betis kaki kanan. Maka dalam masalah ini, ya, mana terpencet. Jadi dalam masalah ini, kalau misalkan, ya. Ketika imamnya itu melaksanakan mazhab Syafi'i, mengamalkan mazhab Syafi'i, ya misalkan imamnya tersebut berarti duduk tawarruk berarti ya di akhir sholat subuh, maka kita sebagai makmum kita harus duduk tawarruk atau iftirash. Maka dalam masalah ini ya para ulama menyebutkan bahwa tidak masalah bagi kita untuk duduk iftirash karena ya kita tidak perlu sampai mengikuti imam dalam masalah yang dakik seperti itu. Ya, yang penting mengikuti imam, maksudnya mengikuti imam dalam gerakan-gerakan yang global. Ketika imamnya ruku, kita ruku, imamnya i'tidal, kita i'tidal. Tidak kemudian imamnya ketika mau sujud misalkan, tidak kemudian kita perhatikan imamnya tangan dulu yang jatuh atau lutut dulu yang jatuh begitu ya. Jadi tidak perlu sampai sedetail itu. Ya, jadi tidak masalah bagi kita untuk berbeda dengan imam dalam masalah-masalah yang tidak global dalam tanda kutip seperti ini. Naam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya dari Akhi Muhammad Naufal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bagi kami yang menjadi makmum dan belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah di bagian sholat yang sir, karena imamnya sudah terlebih dahulu ruku. Jika misalkan di rakaat pertama kita baru tahu kalau gerakan imamnya cepat, apakah kita berkewajiban untuk mempercepat bacaan kita pada rakaat-rakaat berikutnya setelahnya supaya Al-Fatihah kami bisa selesai sebelum imam ruku. Yang kedua, terkait dengan bolehnya makmum mendahului imam ketika salam karena uzur, apakah afwan kebelet ke toilet juga termasuk ke dalam keadaan uzur tersebut? Silakan Ustaz. Naam, dalam masalah ini ya dalam pertanyaan pertama yaitu tentang ketika makmum tersebut mengetahui bahwa imamnya lumayan cepat ya, maka tidak masalah bagi dia untuk menyesuaikan ya, dia mempercepat bacaan Al-Fatihahnya nanti di rakaat kedua dan seterusnya. Terutama kalau dia berpendapat bahwa wajib bagi dia untuk bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah di Syria ya. Tapi kalau memilih pendapat bahwa tidak wajib bagi makmum baik di Jahriyah ataupun Syria, maka tentunya pertanyaan ini tidak relevan ya, karena itu tidak wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Tapi naam, ya, kalau memilih pendapat bahwa makmum wajib untuk membaca surat Al-Fatihah di rakaat Syria, maka ya naam, dia harus menyesuaikan dengan imamnya. Tayib. Di antara hal yang harus mungkin Anda sebutkan di sini, terkadang imam itu bacaan Al-Fatihahnya cukup lama ketika Jahriyah, misalkan di rakaat pertama dan rakaat kedua dari Maghrib dan Isya dan juga Subuh, cukup lama ketika Jahriyah. Tapi ketika masuk rakaat ketiga Maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat Isya, ketika rakaatnya Syria, bacaan Al-Fatihahnya tiba-tiba cepat. Ya. Ini kita harus juga memahami karakter imam. Ya. Ketika rakaat Syria, kemudian bacaan Al-Fatihahnya jauh lebih cepat daripada ketika dia membaca secara Jahriyah. Ini seharusnya, harusnya, idealnya adalah sama saja. Ya. Dia membaca Al-Fatihah baik di Jahriyah ataupun di Syria. Apa bedanya? Ya, yani Allah mendengar apa yang dia baca. Wajib bagi dia untuk memperbagus bacaan Al-Fatihahnya baik Jahriyah ataupun Syria. Jangan coba memperbagus bacaan Al-Fatihahnya ketika Jahriyah saja. Maka ya, enam, kita sebagai makmum harus mengetahui karakter imam. Itu yang harus yang bisa kita sebutkan di sini. Baik, kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi? Tentang ketika ya, ketika misalkan ya orang tersebut sudah tidak tahan sudah sangat tidak bisa menahan untuk buang hajat misalkan, maka insya Allah ini juga termasuk uzur ya, insya Allah ini juga termasuk uzur, akan tapi ya ini harus kita yakni harus kita perhatikan dari awal sholat sebaiknya. Ya, biasanya ketika orang itu dari awal sholat tidak memperhatikan bahwa dia sedang menginginkan buang hajat, ya, maka nanti makin lama makin terpendam sehingga akan terjadi uzur seperti ini, begitu ya. Maka saran Anda adalah kita harus memperhatikan ya dari awal sebelum masuk sholat bersama imam, ya, sebaiknya kita tuntaskan dulu kalau kita sedang merasa kita butuh buang hajat supaya sholat kita lebih khusyuk. Ya, itu yang pertama, dan supaya yakni tidak memberikan madarat kepada badan kita. Ini termasuk keringanan dari syariat, ini termasuk kelapangan dari syariat. Nah, tentunya ada pengecualian, misalkan orang tersebut memang sedang sakit, ya, sakit diare, misalkan sudah ya, dia sudah melakukan yang semestinya, akan tapi qadarullah ketika di akhir rakaat imamnya masih lama ini tampaknya salamnya dan dia sudah tidak tahan, maka insya Allah ini adalah uzur juga. Nah, syukran Ustaz, Ustaz atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan yang pertama itu masih mungkin takutnya meragukan Ustaz. Jadi pada saat dia rokat pertama kan imam belum tahu bacaannya cepat, jadi dia baca fatihahnya biasa, tapi ternyata tengah-tengah baca fatihah imam keburu ruku. Nah, dia kan harus menyelesaikan dulu fatihahnya atau ikut imam saja Ustaz, itu maksudnya yang pertama. Lebih baik dia menyelesaikan Al-Fatihah, lebih aman kalau dia memilih pendapat wajibnya baca surat Al-Fatihah. Naam. Dalam rakaat Syria. Naam. Ada pertanyaan berikutnya dari Abu Sulaim Ismail. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan agak melenceng dari tema, tapi ini masih tentang imam. Bagaimana hukumnya mengimami sholat di suatu masjid dan dibayar tetap, ini maksudnya bukan imam rawatib Ustaz ya, dibayar tetap oleh DKM dari imamahnya, bolehkah mengambil uangnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, ini tidak masalah insya Allah, karena ini dibutuhkan di zaman ini, ya ini termasuk kemaslahatan kemakmuran masjid. Nah, syukur Ustaz. Ini pertanyaan dari chatroom sementara sudah habis. Barangkali dari jamaah ada yang mau langsung raise hand, dipersilahkan. sebelum menunggu Rezan, dari moderator juga ada pertanyaan, Ustaz. Untuk menghitung rakaat makmum masbuk, itu dihitung apakah dia harus sempurna Fatihah, Ustaz, pada rakaat yang dia apa tertinggal apa ikuti itu, atau cukup takbir berdiri saja, Ustaz? Itu yang saya sendiri masih belum tahu, yang perhitungan satu rakaatnya makmum masbuk, Ustaz. Silakan, Ustaz. Makmum masbuk itu teranggap mendapat satu rakaat bersama imam ketika dia bisa rukuk bersama imam. Jadi walaupun dia tidak membaca surah Al-Fatihah di rakaat tersebut, tapi dia kedapatan rukuk bersama imam. Yani imam masih rukuk, dia kemudian masuk sholat rukuk juga. Dan di sini disebutkan ya, ketika dia imamnya rukuk, maka makmum ini masbuk, dia masuk ke shaf, kemudian dia melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, kemudian dia tidak perlu mengangkat tangan lagi, dia bisa langsung Allahu Akbar, langsung rukuk. Tidak masalah, tidak perlu mengangkat tangan. Tapi ketika dia mendapati rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Tapi ini harus kita hati-hati ya, karena bisa jadi ketika kita sedang melakukan gerakan rukuk, imamnya sedang melakukan gerakan i'tidal, berdiri ya. Maka ini berarti kita tidak rukuk bersama imam, tidak mendapatkan rukuk bersama imam, oleh karena itu kita tidak mendapatkan satu rakaat tersebut. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya, kita kalau kita masbuk, kita harus pastikan ya, ketika kita melakukan gerakan rukuk, imamnya masih rukuk di situ. Kalau kita melakukan gerakan rukuk, imamnya sudah bangkit, lebih baik kita tidak hitung rakaat yang ini ya. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan jamaah yang ingin bertanya langsung melalui raise hand. Ini waktu masih cukup panjang untuk kita bertanya jawab. Silakan. Anda pernah ada yakni Anda masbuk, sebelah Anda juga masbuk, dan Anda imamnya sedang rukuk. Kemudian Anda rukuk, tapi sebelum Anda rukuk, Anda sempat melihat imamnya sedang melakukan gerakan berdiri, sehingga Anda rukuk ketika imamnya sedang melakukan gerakan berdiri, gitu ya. Sehingga Anda tidak dapatkan rukuk bersama imam, walaupun para jamaah yang lain masih rukuk, akan tapi imamnya sudah melakukan gerakan bangkit. Maka kemudian Anda di akhir sholat, yakni ketika Anda kemudian melengkapi sholat Anda, Anda menambah satu rakaat samping Anda. Ya, jelas-jelas dia masbuk bersama Ana. Ketika dia melihat Ana menambah rakaat, akhirnya dia awalnya dia mau yakni mungkin mau menghitung itu sebagai satu rakaat, tapi akhirnya dia tidak jadi, dia ikut berdiri juga ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus memastikan imamnya masih dalam kondisi rukuk ketika kita masbuk ya dalam rukuk tersebut. Nah. Syukran Ustaz, ini ada yang 3 resen. Saya akan panggil dari yang pertama resen. Silakan Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Pak Ustaz, kalau misalkan kita nggak sempat untuk sholat sunnah fajar, terus kita qada setelah sholat subuhnya, itu boleh nggak, Pak Ustaz? Nah, ini tidak masalah kalau kita rutin melakukan sholat qabliyah fajar. Nah, tidak masalah. Ya, syukran jazakallahu khair, Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya, silakan Ari. Ini pengurus ketiba, silakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan selalu sehat ya Ustaz beserta keluarga dan kaum muslimin. Amin, amin. Saya pesan ini kejadian di Salman Ustaz. Karena kalau ke Bandung kebetulan sholat di Salman Ustaz. Ini pertanyaan pertanyaan Anda mengenai seorang makmum yang tidak mengikuti imam. Jadi Anda perhatikan anak muda ini kebetulan siap sholat subuh Ustaz. Dia sholat, dia mungkin tinggal di daerah atau di asrama Salman, tapi dia sholat dengan pertama celana jeans yang penuh lubang Ustaz. Kedua, dia takbiratul ihram bersama imam. Tapi setelah itu dia sendiri Ustaz, karena dia Anda lihat khusyuk dengan bacaan yang panjang. Jadi kadang imam udah ruku, dia belum Ustaz. Sehingga gerakannya udah tidak pernah sama. Bahkan ketika imam sudah salam, dia bisa masih baru satu rakaat Ustaz. Karena Ya, Anda setiap subuh melihat ini zikir, Anda pengen negur, tapi Anda belum berilmu, Ustaz. Anda menyampaikannya dari mana? Apakah Anda bisa bilang bahwa sholat yang seperti tidak sah karena menyelisihi imam, sehingga mulai dari situ kita bisa menasehati, atau gimana, Ustaz, ya? Karena ini cukup mengganggu, Ustaz. Dia di tengah barisan gitu berbeda sendiri, Ustaz. Iya. Ini seperti ini, maka dikhawatirkan dia tidak sah sebagai sholatnya sebagai makmum, ya. Maka mungkin dari situ, Pak, menasehatinya bahwa sebagai makmum harus mengikuti imam, ya, tidak boleh terlalu lama, terlambat seperti itu, ya. Jadi mungkin bisa diawali dengan menyebutkan hadis tadi, inna majuilal imam liutama bihi, ya, bahwa imam itu adalah harus untuk, yani imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Kalau kita kemudian takbiratul ihram bersama imam, kemudian kita sholat sendiri ujung-ujungnya, maka lebih baik jangan di soft itu mengganggu. Nah, katakan terus-terang, tidak masalah. Nah, untuk masalah aurat yang tersingkap apa terus-menerus sehingga membatalkan sholat, yang sebatas mana, Ustaz, ya? Kalau paha atau sampai lutut aja itu sah nggak, Ustaz, sholatnya? Dia pakai celana jeans. Nah. Ya, jadi kalau misalkan dia melakukan, yakni aurat itu kalau terbuka secara sengaja, atau dia tidak menutupnya secara sengaja, tidak menutupnya secara proper, secara baik begitu, ya, secara sengaja, maka tentunya sholatnya tidak sah. Akan tapi kalau misalkan auratnya terbuka secara tidak sengaja, maka nanti kaidahnya adalah yang membatalkan sholat itu kalau auratnya terbuka banyak dalam waktu yang lama. Kalau terbuka banyak dalam waktu singkat, misalkan pakai sarung, kemudian sarungnya kena angin, kemudian dia langsung gitu kan. Nah, ini tidak membatalkan sholatnya. Atau ya, auratnya terbuka dalam waktu lama tapi sedikit. Misalkan orang yang sholat kemudian di belakangnya ini, itu, ya. Jadi itu kan sedikit, insya Allah secara urf, tapi terbukanya dalam waktu lama, misalkan satu rakaat atau lebih. Maka ini insya Allah tidak membatalkan sholat, selama dia memang tidak menyadari bahwa auratnya tersebut terbuka. Tapi kalau dia menyadari dari awal, memang dia sudah berpakaian seperti itu dari awal, celana jeansnya compang-camping, celananya compang-camping, bajunya compang-camping, atau dari awal dia sudah sadar bahwa ini kalau kita ruku sedikit bakal akan ada memberikan strip di belakang. Iya, betul, Ustaz. Mengganggu, maka yang di belakang. Iya, maka ini akan, yakni sholatnya batal karena dia sudah menyadari itu dari awal. Aurat yang dijaga itu dari pusar sampai lutut, ya, Ustaz. Seandainya jeansnya sobeknya di betis, berarti nggak batal walaupun terus-menerus terbuka. Tidak batal, akan tapi tidak pantas bagi kita untuk sholat dengan tapi pakaian. Tapi sah sholatnya, Ustaz. Naam, tapi tidak pantas dengan pakaian compang-camping seperti itu. Baik, Ustaz, paham, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Seperti hari. Ya. Silakan sekarang Yusuf Ismail. Silakan, Kang Yusuf. Yusuf, sudah di-unmute ininya, mic-nya. Mungkin ada masalah dengan mikrofon. Sambil menunggu yang resen atau pertanyaan dari chatroom, Ustadz, ini melanjutkan pertanyaan dari Kang Ari barusan. Yang sering terjadi adalah kita sering melihat anak muda itu kan aurat karena dia potongan celana atau kaosnya itu pendek. Nah, apakah kita membiarkan itu berdosa atau bagaimana? Karena terus terang saya sering mengalami melihat anak muda kalau sholat, kebetulan kalau misalnya saya di belakang, di depan itu yang kata Kang Ari itu mengganggu, ya. Jadi pada saat terutama dia ruku atau sujud, kan kaos atasnya ketarik, celananya ketarik ke bawah, kaos atasnya ketarik ke atas. Itu kan sebetulnya secara batasan aurat, ya, tersingkap aurat. Tapi dia sepanjang rokaat, ya, apakah kita sebagai yang melihat itu membiarkan itu berdosa atau bagaimana? Karena kalaupun menegur juga susah juga, Ustaz. Gimana, Ustaz, kalau gitu? Ya, idealnya adalah kita menasehati, ya. Idealnya adalah kita memberikan masukan bahwa ini sebaiknya sholat tidak boleh pakai pakaian yang kecil, terlalu kecil seperti ini ya. Jadi idealnya adalah kita menasihati. Dan insya Allah tidak masalah Pak, untuk kalau kita menasihati dengan baik-baik, maka insya Allah dia akan mau terima kalau kita menasihatinya baik-baik. Ustadz, kalau ruku sama sujud nggak masalah Ustadz, kita sama-sama nggak lihat. Yang berat kalau pas tawaruk Ustadz sepanjang katanya. Itu kan mengganggu Ustadz ya. Iya. Tapi Ustadz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ah Yusuf, barangkali sudah ini, silakan. Silakan, Kang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan Pak. Saya ingin tanya Pak Ustadz, kalau seandainya sholat berjamaah itu kita kan harus merapatkan saf kan? Naam. Nah, kadang-kadang pada saat kita sholat berjamaah itu di kanan kiri kita, di rakaat kedua sampai dengan akhir, itu mereka enggan untuk membantu kita untuk merapatkan. Sampai pada akhirnya saya sendiri berinisiatif untuk merapatkan, dan impact-nya adalah staff saya sendiri itu sampai renggangnya itu lebarnya lumayan lebar Pak Ustadz. Itu gimana ya Pak Ustadz? Maksudnya lumayan lebar soft dengan kakinya, kaki sayanya gitu. Oh, mengikuti iya. Mereka. Baik. Jazakallah khairan. Masya Allah, ini pertanyaan yang sama yang pernah Anda tanyakan kepada guru Anda, Syekh Ali. Dulu sekali ya. Syekh Ali hafizahullah ta'ala. Jawaban beliau adalah jangan korbankan kekhusyuan sholat kita dengan hal tersebut. Ya, rapatnya soft itu naam, itu penting. Akan tapi yang lebih penting dari ini adalah kekhusyuan sholat kita. Kalau kemudian kita memperhatikan rapatnya soft, tapi kemudian sampai kaki kita terlalu renggang sehingga kita tidak khusyuk ketika sholat, terlalu renggang, maka yani kaki kita terlalu renggang, maka ini tidak baik juga. Jadi fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk meluruskan dan merapatkan shaf di awal sholat. Ketika misalkan di rakaat kedua, samping kanan kiri kita tidak lagi mau merapatkan shafnya dengan kita, ya sudah. Ya sudah, ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita lebih memprioritaskan kekhusyuan sholat. Nah, baik. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Silakan kepada jemaah lain untuk menyampaikan pertanyaan karena waktu masih cukup panjang untuk tanya jawab kita. Afwan, Pak. Satu lagi. Oh, iya. Oh, satu lagi pertanyaan. Oh iya, ini kebetulan sudah ada yang raise hand kepada Kang Chandra Pradita. Ais Chandra Pradita, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Ustaz ya. Amin amin. Jazakallah khairan Pak. Ustaz mau tanya Ustaz, kalau kita sholat jamaah bawa anak ya, di mana letakkannya anaknya? Di kalau ini Ustaz kayak di Birmingham kan, kalau bawa anak kita anak ditaruh paling sisi paling luar ya, mungkin kiri atau di kanan gitu. Atau anak itu dibikin, kalau di Malaysia sini dia ditaruh di belakang, bikin soft sendiri. Sebaiknya bagaimana? Atau ditaruh di tengah-tengah di antara yang dewasa? Tidak masalah bagi kita untuk meletakkan anak tersebut di tengah-tengah soft ya. Tidak masalah. Ya, mengingat ya, dikhawatirkan kalau disendirikan di belakang soft, maka mereka akan bercanda sendirian dan justru akan menimbulkan kegaduhan. Maka tidak masalah bagi seorang anak kecil untuk diletakkan di antara soft. Ini insya Allah tidak termasuk memotong soft ya, karena dia misalkan bukan, misalkan belum tamyiz atau dia, yakni ini insya Allah tidak masalah. Di antara pertimbangan para ulama adalah kita memuliakan anak kecil. Ketika dia menempati shaf, ya sudah, itu berarti shaf milik dia, tidak masalah. Kalau kemudian kita usir dia, misalkan dalam tanda kutip ya, disuruh dia ke belakang atau ke pinggir, maka itu akan memberikan pengaruh kepadanya bahwa ya ini berarti yakni dia tidak dianggap penting di situ. Jadi ada pertimbangan seperti ini dan insya Allah ini tidak termasuk memotong soft sholat ya, maka tidak masalah bagi anak kecil tersebut untuk kita letakkan di samping kita. Nah, dimanapun kita di soft tersebut. Walaupun anaknya perempuan Ustaz ya? Kalau anak yang perempuan maka tentunya ini beda kasus ya. Lebih baik yakni mungkin disuruh di depan saja kalau terlalu kecil, atau kalau sudah besar maka tentunya disuruh sama sama uminya. Tapi kalau masih kecil maka letakkan di depan kita. Ya. Atau karena ada yang berpendapat waktu itu kalau anak perempuan belum balik tidak memutus saf Ustaz kalau perempuan, jadi dia masuk di saf laki. Seharusnya berarti dipisah Ustaz tetap ya. Ya, memang ada pendapat yang seperti itu. Akan tapi kalau misalkan lebih amannya adalah kalau dia masih kecil maka tentunya tidak masalah. Kalau tapi lebih amannya adalah kita letakkan di depan saja. Baik. Syukran wajah khair buat Ustaz yang telah memberikan atau menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan jamaah dan sesuai dengan kesepakatan tadi pertanyaan terakhir. Dan sebentar lagi kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, dari Ustadz ada nasihat untuk Ustadz, silakan. Jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi fikih sholat berjamaah dari kitab ini Bidayatul Abid. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan materi-materi dari fikih sholat yang lainnya. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa kita menuntut ilmu syar'i dalam rangka untuk beribadah. Ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka untuk memperbanyak yakni sekedar wawasan atau memperbanyak sekedar hafalan, akan tapi kemudian tidak diamalkan. Ini bukan tujuan kita. Tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah.